Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasalna ila babi ahli al-bid'i syarrun min ahli al-fisqi. Kita sampai pada bab bahasanya ahli bid'ah, orang yang memiliki pemikiran menyimpang, pemahaman yang menyimpang itu lebih buruk dibandingkan orang fasik yang dia punya penyimpangan dari sisi amal maksiat. Qala Artah Ibnu Mundhir rahimahullah, li ay yakuna ibni fasiqan minal fusaqi. Li ay yakuna ibni fasiqan minal fusaq ahabbu ilayya min ayyakuna sahib hawan. Kata Artah Ibn Mundhir, anakku menjadi manusia yang fasik yang dia melakukan salah satu di antara dosa besar, lebih aku sukai dibandingkan dia menjadi sahib hawan, orang yang punya pemikiran menyimpang. Dan pengertian orang fasik adalah murtakibul kabirah, orang yang melakukan salah satu di antara dosa besar dan dia belum bertobat. Orang yang pernah melakukan salah satu di antara dosa besar dan dia belum bertobat. Ini pengertian orang fasik. Sehingga maksud Artha Ibn Mundhir, andaikan anakku melakukan salah satu di antara perbuatan dosa besar dan dia belum bertobat, itu lebih ringan bagiku dibandingkan ketika dia punya pemahaman yang menyimpang. Kenapa? Seperti yang pernah dinyatakan oleh para ulama, bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa besar itu memungkinkan untuk bertobat, sedangkan orang yang melakukan perbuatan bid'ah akan sulit untuk bertobat. Ada perkataan yang disampaikan oleh salah satu ulama tabi'in, saya lupa beliau, kalau enggak Fudail bin Iyad atau Sufyan Ats-Tsauri, al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Perbuatan maksiat itu biasanya bisa untuk ditobati, tapi perbuatan bid'ah biasanya tidak bisa ditobati karena pelakunya merasa benar dengan perbuatan bid'ah yang dia lakukan. Kemudian nasihat yang lain pernah disampaikan oleh Sa'id bin Jubair. Siapa Sa'id bin Jubair? Beliau murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Qala Sa'id Ibnu Jubair rahimahullah, li ayya ashaba ibni fasiqan syatiran sunniyan ahabbu ilayya min ayyashaba abidan mubtadi'an. Anakku bersahabat dengan seorang yang fasik, pelaku dosa besar, syatiron, orang yang melakukan tindakan khabith. Syatir artinya adalah alladhi a'ya ahlahu khubuthan, orang yang dia layak untuk menyandang gelar sebagai khabith, orang yang jelek. Artinya dia kelakuannya enggak baik. Namun dia sunni, dia seorang ahlussunnah. Ahabbu ilayya min ayyashaba abidan mubtadi'an. Lebih aku sukai dibandingkan ketika dia bersahabat dengan ahli bid'ah, karena ahli bid'ah punya pemikiran yang menyimpang. Sehingga standar baik buruknya para ulama di masa silam tidak hanya melihat dari perbuatan dohir, namun sampai melihat, atau tidak hanya melihat dari amalan perbuatan, tapi mereka juga melihat bagaimana pemikirannya. Karena pemahaman yang menyimpang itu lebih berbahaya dibandingkan amalan maksiat. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i pernah mengatakan, li ayyal qallaha al-'abdu bi kulli dhanbin ma qala asy-syirku ma qala asy-syirku khairun min ayyal qahu bi syai'in min al-hawa. Seorang hamba bertemu Allah, artinya apa? Mati. Hamba yang mati bertemu Allah dengan membawa semua dosa selain dosa syirik, itu lebih baik dibandingkan ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan membawa salah satu pemikiran yang menyimpang. Membawa salah satu al-hawa maksudnya adalah pemikiran bid'ah. Sehingga ketika orang itu mati dalam kondisi sebagai ahli maksiat, lebih baik dibandingkan dia mati sebagai ahli bid'ah. Karena orang yang punya pemikiran menyimpang, dia kondisinya lebih buruk dibandingkan orang yang punya perbuatan maksiat. Qala Ahmad ibn Hanbal, kata Imam Ahmad, kuburu ahli sunnati, makamnya ahli sunnah, min ahli al-kabairi, meskipun dia orang yang punya perbuatan dosa besar. Kuburannya ahli sunnah pelaku dosa besar, raudhatun, itu taman surga. Wa kuburu ahli al-bid'i wa minaz-zuhadi hufratun. Sementara kuburannya ahli bid'ah, meskipun dia orang yang zuhud, itu adalah jurangnya neraka. Fusaku ahli sunnati awliyaullah, kata Imam Ahmad, orang fasik di kalangan ahli sunnah itu wali Allah. Wazuhadu ahli bid'i a'da'ullah. Sementara orang zuhud di kalangan ahli bid'ah itu musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan raudhah adalah al-ardu dhatul khadrah. Tanah yang di situ ada padang rumput yang hijau. Artinya taman. Yang ini sekali lagi menunjukkan bagaimana para ulama sangat menghargai pentingnya akidah dan pemahaman yang benar dalam kehidupan. Meskipun bisa jadi orang itu punya beragam maksiat yang sifatnya kembali kepada hawa nafsu. Qala li Malikin ibnil Mughawwal. Qila li Malik ibnil Mughawwal. Malik ibnil Mughawwal rahimahullah pernah mendapatkan berita dari orang lain. Ra'aina ibnaka yal'abu bit-tuyur. Aku tadi lihat anakmu itu mainan burung. Nah, di masa silam kalau sudah orang kalau sudah ada orang yang mainan burung itu dicap dia bukan thalibul ilmi. Orang yang malas dalam melakukan kebaikan, malas dalam belajar, malas dalam bekerja, malas dalam banyak hal. Pasti dicap sebagai orang yang enggak baik. Maka Malik bin Ibn al-Mughawwal mendapatkan laporan kalau anaknya mainan burung, terutama burung merpati. Dan itu ciri permainan orang yang enggak baik. Makanya Imam Malik bin Anas, Imam Malik Ibn Anas, beliau pernah melihat ada anaknya bawa burung merpati. Langsung beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi la yaj'alul ilma warasan. Segala puji zat yang tidak menjadikan ilmu itu bisa turun kepada anaknya secara otomatis. Artinya jadi warisan. Sebagaimana layaknya harta waris. Sehingga anak baru bisa menjadi atau tertular ilmu bapaknya ketika bapaknya itu belajar. Dan betapa banyak para ulama yang mereka namanya luar biasa, tapi anaknya tidak kelihatan. Kita mengenal Imam Syafi'i. Siapa nama anaknya Imam Syafi'i yang jadi ulama? Wallahu a'lam. Kita tidak mengetahui. Kita juga tidak mengenal bapaknya sebagai salah satu tokoh besar dalam masalah ilmu. Sehingga Allah pilih sebagian hambanya di antara keluarga-keluarga yang mungkin dia tidak terkenal dalam masalah ilmu, tapi ada satu yang menonjol melebihi yang lain. Kita mengenal Imam Malik dan kita tidak tahu siapa anaknya Imam Malik yang jadi ulama. Kita juga mengenal Abu Hanifah. Siapa anaknya Abu Hanifah yang jadi ulama? Kita tidak mengenalnya. Nah, kemudian qala Abu Musa faqala, lalu Malik bin Mughawwal beliau berkomentar, habbadha anshagalathu an suhbati mubtadi'in. Bagus sekali kondisi itu sehingga menyibukkan dia agar tidak berteman dengan ahli bid'ah. Habbadha ini ungkapan al-madh, pujian, dari kata habba dan dha. Habbadha itu kalau di i'rab, habba fi'lun madhin, bermakna nikmah. Bermakna nikmah. Sebaik-baik. Dha fa'ilnya. Dha isim yang dia menjadi fa'il untuk habba. Habbada yaitu lebih baik an syaghalatu an suhbati mubtadi'in, daripada dia nanti berteman dengan ahli bid'ah sehingga sibuk main merpati. Itu lebih baik dibandingkan nanti atau menyibukkan dirinya untuk tidak berteman dengan ahli bid'ah. Qala Abu Musa rahimahullah, Abu Musa pernah mengatakan, li'an ujawira yahudiyan wa nasraniyan wa qiradatan wa khanazira ahabbu ilayya min an ujawi min ayyujawirani sahibu hawan yumridu qalbi. Aku bertetangga dengan Yahudi, Nasrani, bertetangga dengan monyet atau babi. Itu lebih saya sukai dibandingkan bertetangga dengan ahli bid'ah yang membuat hatiku luka, yang membuat hatiku sering sedih. Jadi maksud beliau, kadang ada orang yang punya tetangga atau punya teman yang dia punya pemikiran menyimpang. Setiap kali ketemu debat. Dan yang namanya orang debat itu menyenangkan atau menyusahkan? Debat itu senep, bukan menyenangkan. Sehingga orang yang debat kalah jadi arang, menang jadi abu. Kebalik ya. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Enggak bakalan utuh. Orang yang menang dalam debat, pasti dia ketika keluar debat sakit hati. Dan begitu selesai sampai di rumah, masih ada sejuta pikiran yang, kenapa tadi saya lupa untuk menyampaikannya. Makin sakit hati. Sehingga enggak nyaman makan, enggak nyaman ketika kumpul dengan keluarganya, seolah-olah masih ada satu hal yang belum sempat dia sampaikan. Dan itu peluang untuk semakin mengalahkan lawan debatnya, ternyata dia lupa. Maka apapun itu, ketika orang berdebat pasti tidak nyaman. Makanya sengketa itu pasti tidak enak. Apalagi dalam masalah prinsip ibadah atau prinsip beragama. Karena itulah kata Abu Musa, punya tetangga seperti ini lebih menyusahkan dibandingkan punya tetangga Yahudi, Nasrani, atau binatang yang haram, monyet atau babi. Karena monyet gak bakalan ngajak debat, babi juga tidak bisa menyampaikan hujah. Sehingga meskipun bertetangga dengan binatang-binatang bau, itu lebih bisa ditahan, lebih bisa bersabar dibandingkan bertetangga dengan orang yang suka mengajak debat. Termasuk bertetangga dengan Yahudi dan Nasrani. Ya, kita kan sendiri-sendiri, kamu urusan kamu, agamamu, agamaku. Dan enggak bakalan terjadi debat. Karena perbedaannya sudah jelas. Tapi kalau masih di gray area, ya, yang dia masih bisa mengajak debat ya. Masih di wilayah abu-abu. Maka yang terjadi ketika debat sakit hati. Itu yang dimaksud dengan Abu Musa. Qala Abul Jauza Aus bin Abdillah. Li'an tujawirani al-kiradatu wal-khanaziru fidarin. Aku tinggal bersama kera dan babi di satu tempat, di satu gedung, lebih aku sukai dibandingkan aku tinggal bersama ahli bid'ah. Waqad dakhalu fi hadhil ayah. Dan ahli bid'ah yang punya pemikiran menyimpang, itu bagian dari firman Allah di surat Ali Imran ayat 119. Wa idza laqukum qalu amanna. Kalau orang munafik, dan ini konteksnya orang munafik, orang munafik itu kalau ketemu kalian, mereka mengaku kami beriman. Wa idza khalau, namun ketika mereka menjauh dari kalian, dari kaum mukminin, addu 'alaikumul anamila minal ghaiz. Mereka gigit jari karena saking marahnya kepada kalian. Abdul anamila minal ghaizi alaikum. Nah, itu kalau mau diterjemahkan bebas ya. Mereka gigit jari karena marah kepada kalian. Mereka murka kepada kalian. Qul, katakanlah wahai Muhammad, mutu bi ghaizikum. Matilah kalian dengan membawa kemarahan kalian. Itu bahasa masih halus ya. Kalau yang lebih kasar lagi, modar rawakmu dengan semua kemurkaan yang kalian miliki. Karena mereka iri kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Dan Allah perintahkan kepada nabinya, mati saja kalian dengan membawa semua kebencian yang ada dalam hati kalian. Orang mati dalam kondisi sakit hati, nyaman enggak matinya? Mati dalam kondisi sakit hati. Mati tapi dalam kondisi bahagia, itu menyenangkan. Tapi kalau mati dalam kondisi sakit hati, nah itu sesaknya luar biasa ya. Dan Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul, sampaikan wahai Muhammad, mutu bi ghaizikum." Matilah kalian dengan membawa semua kebencian kalian. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Konteks ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik yang mereka kalau ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka menyatakan kami bagian dari kalian. Tapi begitu mereka jauh dari para sahabat, mereka benci kepada para sahabat sampai kerkut-kerkut ya, gitu ya. Sampai dia diungkapkan oleh Allah, abdu alaikumul anamil. Dia menggigit jarinya. Itu bahasa kita ya. Sampai apa? Apa namanya? Gergetan ya. Sampai giginya itu diadu. Mau ngunyah tapi enggak bisa. Dan kondisi ahlul bid'ah seperti ini. Kalau dia ketemu dengan ahlus sunnah, kita kan sama-sama muslim. Harus menjaga persatuan. Jangan sampai terjadi perpecahan di antara kita. Maka kita saling toleran untuk sesuatu yang kita beda, dan kita sepakat untuk sesuatu yang kita sama. Tapi begitu jauh dari ahlus sunnah, komentarnya kepada ahlus sunnah luar biasa. Antek-antek pemerintah. Atau misalnya apa lagi? Tidak tahu fikih waqi' dan seterusnya. Dengan semua gelar yang mereka sampaikan. Qala Yunus bin Ubaid rahimahullah. Beliau pernah berkata kepada putranya, "Unha 'aniz zina." Aku dilarang dari zina. Was-sariqah, dari mencuri. Wasyurbil khamri, dan dari minum khamr. Lain talqallaha bihadza. Andaikan kamu bertemu Allah dengan membawa dosa-dosa ini, zina, mencuri, minum khamar, ahabbu min antalqahu biro'yi Amr bin Ubaid wa ashabi Amr. Lebih aku sukai dibandingkan kamu mati dalam kondisi membawa pemikiran Amr bin Ubaid atau pengikutnya Amr bin Ubaid. Siapa Amr bin Ubaid? Amr bin Ubaid ibnu Kaisan. Dia pendirinya apa? Mu'tazilah. Amr bin Ubaid ini pendirinya pemikiran, pencetus pemikiran Mu'tazilah. Kenapa disebut Mu'tazilah? Dari kata i'tazala ya'tazilu, yang artinya memisahkan diri. I'tizal, dia memisahkan diri. Amr bin Ubaid muridnya Hasan al-Basri. Dan ketika Hasan al-Basri menyampaikan pengajian, lalu Amr bertanya kepada Hasan al-Basri tentang masalah takdir. Kemudian Hasan al-Basri menyampaikan sebagaimana kaidahnya ahlu sunnah. Tapi Amr mengatakan, ini tidak adil. Fa'tazala, akhirnya dia pun mengasingkan diri atau menyempal dari majelisnya Hasan al-Basri. Akhirnya, dan diikuti oleh beberapa orang. Akhirnya, kelompoknya Amr bin Ubaid ini disebut dengan Mu'tazilah. Orang yang memisahkan diri dari kelompok yang besar, yaitu Ahlussunnah. Kemudian turun-menurun sampai menjadi sebuah pemikiran yang besar, banyak orang yang mengikutinya. Dan Amr bin Ubaid ini, kata Az-Zahabi, zahid abid, orangnya zuhud ahli ibadah. Igtarra bi zuhdihi wa ikhlasihi. Tapi dia tertipu dengan zuhudnya dan ikhlasnya, dan dia merasa dengan ini saya adalah manusia yang terhebat. Wa nasiya bi bid'atihi, namun dia lupa dengan pemikiran sesatnya. Dan dia pernah mengatakan, lau kana tabbat yada Abi Lahab Wahtab, kalau tabbat yada Abi Lahab Wahtab itu ada di Lauhul Mahfuz, berarti Allah tidak adil. Kalau tabbat yada Abi Lahab Wahtab ada di Lauhul Mahfuz, maka Allah tidak adil. Kenapa? Karena menurut Amr bin Ubaid, berarti Abu Lahab sudah ditetapkan masuk neraka sebelum ada langit dan bumi. Artinya dia mengalami kondisi seperti yang Allah takdirkan, sementara dia kekal di neraka. Padahal Abu Lahab hanya mengikuti takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Mu'tazilah itu punya pemahaman apa? Mu'tazilah punya pemahaman apa? Amal hamba itu tidak ditakdirkan, sehingga orang berbuat apapun itu tidak ada dalam Lauhul Mahfuz. Kita berbuat apapun itu tidak ada dalam Lauhul Mahfuz, baru ada setelah terjadi. Sehingga Lauhul Mahfuz itu menulis terus sesuai dengan kejadian yang sudah ada. Maka Lauhul Mahfuz itu buku yang isinya laporan catatan amal hamba, bukan buku yang isinya catatan takdir. Lauhul Mahfuz itu kumpulan laporan catatan amal hamba, sehingga tidak ada bedanya dengan catatan yang dibawa oleh malaikat mencatat amal, karena baru dicatat setelah hamba melakukannya, dan Allah baru tahu setelah hamba melakukannya. Ini yang paling hebat ya, maksudnya yang paling sesat. Karena qadariyah, ada qadariyah gulat yang mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, jadilul qadariyah bil ilmi. Debat qadariyah dengan ilmu. Artinya tanya kepada mereka, Allah tahu enggak besok kamu melakukan apa? Kalau mereka jawab tidak tahu, mereka kafir. Tapi kalau mereka menjawab tahu, khusimu, mereka kalah debat. Karena berarti bertentangan dengan prinsipnya. Nah, menurut Amr Ibn Ubaid, ketika hamba itu melakukan amal, dia tidak dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Artinya belum ditakdirkan. Makanya dengan itu dia berhak untuk mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya. Kalau sudah ditakdirkan, maka Allah zalim. Dan ini penyimpangan yang dimiliki oleh Mu'tazilah. Dan hadirin, penyimpangan ini menyebar di masyarakat kita, terutama diperakarsai oleh UIN ya, dan turunannya. Kampus-kampus yang mereka ingin melestarikan Mu'tazilah. Karena dulu waktu UIN itu terbit di Indonesia, ya, baterai habis. Bismillah. Jadi Pak Harun Nasution itu kan salah satu tokoh yang membawa pemikiran Mu'tazilah ke Indonesia. Sampai dia bergelar sebagai Bapak Mu'tazilah Indonesia, Harun Nasution, ya. Dan dalam banyak tulisannya dia mengatakan, kalau kita ingin maju menjadi seorang Muslim yang progresif, maka kita harus meninggalkan paham Asy'ariyah dan berpindah kepada paham Mu'tazilah. Maka mereka mengaku bahasanya mereka Asy'ariyah itu klaim sepihak. Yang benar mereka itu Mu'tazilah anti Asy'ariyah. Nah, qala Awam Ibnu Haushab rahimahullah fi haqqi ibnihi Isa. Awam bin Haushab pernah menyampaikan nasihat kepada putranya yang bernama Isa. Wallahi li'an ara, atau pernah berkomentar tentang Isa, wallahi li'an ara Isa yujalisu ashabal barabit wal ashribah wal batil ahabbu ilayya min an arahu yujalisu ashabal khusumati ahlil bid'ah atau ahlal bid'ah. Demi Allah, aku melihat Isa duduk bersama ahlul barabit, orang-orang yang suka menggunakan barabit. Barabit itu jamak dari barbit. Barbit pengertiannya adalah al-audu min malahil ajam, kayu yang biasanya digunakan untuk alat musik orang selain Arab. Kalau di tempat kita ya mirip dengan seruling. Al-ashriba wal-batil, atau kumpul bersama orang-orang yang suka melakukan maksiat, lebih aku sukai dibandingkan ketika dia kumpul bersama ashabul khusumat, orang yang suka debat di kalangan ahli bid'ah, orang yang punya penyimpangan. Karena kalau pemikirannya sudah tercampur dengan pemikiran orang semacam ini, susah untuk disembuhkan. Dibandingkan kalau dia berbuat maksiat, kamu kan tahu kalau ini jelek, tahu, ngakui enggak kalau ini jahat, ngerti, ya sudah, kalau begitu tobat. Orang kalau tobat dan dia mengakui salah lebih gampang. Tapi kalau dia belum mau mengakui kesalahannya, gimana mau diajak tobat? Dia merasa dia di posisi yang benar. Maka syubhat lebih berbahaya dibandingkan, secara umum lebih berbahaya dibandingkan syahwat. Meskipun terkadang syahwat itu dicarikan syubhat, biar syahwatnya bisa dipertahankan, ya. Sehingga misalnya, wah ini kan penghasilan kita, ya, tidak boleh diganggu-gugat, maka pertahankan agar tetap dinilai sebagai penghasilan yang halal. Sehingga kalau mengikuti kajian, ya, ikutilah kajian ustadz yang pro dengan riba dan bukan anti riba. Cari ustadz yang ya kajiannya menyejukkan, ya, karena kalau membahasnya riba itu panas. Sehingga dia secara sengaja memang mencari syubhat untuk mempertahankan kemaksiatan, dan banyak orang seperti itu. Maka kalau dia mau mencari sesuatu tapi yang dijadikan panduan adalah burung gagak, nanti gagak itu akan memilihkan jalan yang penuh dengan bangkai dan darah. Itu ada satu ungkapan pepatah Arab, ya, teksnya saya lupa ini. Jadi siapa yang menjadikan gagak sebagai panduannya, maka akan menuntun dia ke jalan yang penuh dengan bangkai dan darah. Qala Yahya bin Ubaid rahimahullah, laqiyani rajulun minal mu'tazilati faqama faqumtu faqultu imma an tamdi wa imma an amdi fa inni in amshi ma'a nasraniyin ahabbu ilayya min an amshiya ma'aka. Kata Yahya bin Ubaid, saya pernah bertemu dengan seorang Mu'tazilah. Lalu orang ini berdiri, aku pun berdiri. Akhirnya berhadapan-hadapan. Fakultu, lalu aku sampaikan kepada dia, imma antamdi wa imma an amdi. Kamu yang pergi, kamu yang pergi atau aku yang pergi? Fa inni in amshi ma'a nasraniyin. Karena saya berjalan bersama seorang Nasrani, lebih aku sukai dibandingkan saya berjalan dengan kamu. Karena kalau sama orang Nasrani kan kita diam-diaman saja, tidak bikin sakit hati ya. Meskipun kita sudah jaga diri ya, jangan-jangan nanti diajak atau dipengaruhi untuk masuk Nasrani, tapi terlalu jauh sampai terpengaruh dengan dia. Namun kalau dia bersama ahli bid'ah, dijak debat, bisa jadi dia menyampaikan dalil, kemudian pakai logika pribadinya dalam memahami dalil, sehingga ada terpengaruh dalam diri kita. Nah, qala Ahmad bin Sinan rahimahullah, li ayyu jawirani sahibu tanbur. Saya berteman dengan pemain tanbur, yaitu alat untuk bermain. Farisun mu'arrab. Jadi tanbur itu dari bahasa Persia, tapi mengalami infiltrasi sehingga dijadikan sebagai bahasa Arab. Dan ada banyak kayak gitu ya. Aslinya dia bahasa Inggris, tapi jadi bahasa Jawa misalnya. Misalnya rodok, nah, itu kan turunan dari radhe. Ada Persi, tapi kemudian diarabkan. Ahabu ilayya min an yujawirani sahiba bid'atin. Lebih saya sukai dibandingkan ketika saya bersama dengan ahli bid'ah. Lianna sahiba tanbur anhahu. Karena orang ini, pemain tanbur ini, saya bisa melarangnya. Wa uksiru tanbur. Aksaro yuksiru, artinya memecahkan. Dan saya bisa pecahkan tanburnya. Sementara al-bid'ah, dia ngerusak masyarakat, para tetangga, dan al-ahdath, orang-orang yang baru belajar Islam atau anak-anak muda. Dari kata hudata, yang artinya orang yang baru belajar. Qala Abu Muhammad Al-Hasan Al-Barbahari rahimahullah, idza ra'aita ar-rajula min ahli sunnati radi at-tariqi wal madhhabi fasikan fajiran sahiba ma'asin dallan wa huwa 'ala sunnati fashabhu. Kalau kamu melihat ada orang ahli sunnah radi at-tariq, dia memilih jalur yang jelek, wal madhhab, dan prinsip hidup yang enggak baik, seorang fasik, fajir, ahli maksiat, sesat, sekurang apalagi ya, identitas yang bertumpuk-tumpuk, orang yang jahat. Namun dia seorang ahlu sunnah. Fashabhu, maka silahkan berteman dengannya. Wajlis ma'ahu, dan silahkan duduk bersamanya. Fa innahu laisa yadurruka ma'siyatuhu, karena maksiatnya tidak akan membahayakan dirimu. Wa idza ra'aita ar-rajula mujtahidan fil ibadah. Sebaliknya kalau kamu lihat ada orang yang ahli ibadah, mutaqashifan, muhtarikan bil ibadah. Taqashuf, mana taqashuf? ada. Takasyuf mananya ibta'ada 'anil ni'am, sengaja milih jalan yang jauh dari kenikmatan. Kalau bahasa sederhananya orang yang zuhud gitu ya. Enggak mau makan enak, dia sederhana ketika hidup. Muhtarikon. Muhtarikon. Apa makna muhtarikon? Taraka bimakna halaka, artinya badannya habis karena ibadah. Muhtarikon bil ibadah, badannya habis karena rajin ibadah. Tapi dia sahibah bid'ah, dia ahli bid'ah. Fala tujalishu, maka jangan bersamanya. Wala taq'ud ma'ahu, jangan duduk bersamanya. Wala tasma' kalamahu, jangan dengarkan ucapannya. Wala tamshi ma'ahu fi tariqin, jangan jalan bersamanya. Fa inni la amunu an tastahilli tariqatahu fatahlaku ma'ahu. Karena saya tidak merasa aman jalan pemikirannya bisa bertempat pada hatimu sehingga kamu bisa menjadi menyimpang sebagaimana orang ini. Kemudian di sini ada keterangan dari penulis, dan intinya bahasanya para ulama Ahlussunnah lebih mewaspadai pemikiran yang menyimpang, perbuatan bid'ah yang dimiliki oleh seseorang daripada perbuatan maksiat. Kemudian kita langsung masuk ke bab berikutnya, bab ad-difa' 'ani sunnati wa daf'u syubahi amrun wajibun. Bab membela sunnah dan menentang syubhat itu hukumnya wajib. Bil mujadalatil hasanah, dengan cara debat yang baik. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, idza ishtaghala bis-shaumi was-salati wa'tazala wa sakata 'anil kalam fi ahli al-bid'ah fas-shaumu was-salatu li nafsihi wa idza takallama kana lahu wa li ghairihi yatakallamu afdal. Apabila ada orang yang sibuk dengan puasa, sholat, wa'tazalah, dan dia menjauh dari masyarakat, tidak ikut dengan kebiasaan, tidak ikut gabung di masyarakat. Dia hanya tinggal di pondok pesantren, gak pernah keluar, isinya ngapal Quran, tahajud, sholat. Wasakata 'anil kalami fi ahli al-bid'ah, dan dia tidak pernah memberikan komentar kepada ahli al-bid'ah. Fas-shaumu was-shalatu li nafsihi, maka puasanya, sholatnya hanya untuk kepentingan pribadinya. Orang lain tidak dapat manfaatnya. Orang lain tidak mendapatkan manfaatnya. Wa idza takallama kana lahu wa li ghairihi yatakallamu afdal. Karena itu, sementara kalau dia mau bicara, memberikan komentar kepada ahli bid'ah, maka manfaatnya untuk dirinya dan untuk orang lain. Dan kata Imam Ahmad, yatakallamu afdal, bicara dalam hal ini lebih afdal karena dia punya fungsi dakwah. Wa ja'a fi ibaratin ukhra, ada ungkapan yang lain dari Imam Ahmad. Qila li Ahmad bin Hanbal, ada pertanyaan yang disampaikan kepada Imam Ahmad. Ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu ahabbu ilaika aw yatakallamu fi ahli al-bidah? Orang yang fokus puasa, fokus salat, iktikaf, apakah itu yang lebih kamu sukai daripada orang yang dia membantah ahlul bid'ah? Faqala, kata beliau, idza shoma wa shalla wa taqafa fa inna ma huwa li nafsi. Kalau orang ini puasa, salat, i'tikaf, itu hanya untuk kepentingan pribadi. Wa idza takallama fi ahlul bid'ah, namun dia ketika memberikan peringatan akan penyimpangan orang yang punya pemikiran yang sesat, fa inna ma huwa lil muslimin, maka manfaatnya untuk banyak kaum muslimin. Hada afdal, dan ini lebih afdal. Imam Ahmad juga mengatakan qad kunna na'muru bis sukut. Dulu kami diperintahkan untuk banyak diam. Falamma da'ina ila amrin ma kana buddun lana an nadfa'a dhalika. Ketika kita terpanggil untuk menyampaikan sesuatu ila amrin ma kana buddun, maka satu keharusan bagi kita an nadfa'a dhalika, untuk membelanya. Wa nubayyinu min amrihi ma yunfi anhu ma qalu, dan kita menjelaskan perkara ini dari noda-noda yang mereka ucapkan. Summa stadalla lidzalika biqaulihi ta'ala, kemudian beliau mengambil dalil firman Allah ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah orang-orang yang punya pemikiran menyimpang itu dengan yang lebih baik. Hum di sini siapa? Ahli kitab. Nah, kemudian Yahya bin Ma'in pernah mengatakan li ayyakunu khasmai yaumal qiyamati, yakni alal bidai, khairun min ayyakuna khasmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitarkid dhubbi an sunnatihi yaqulu lima lam tadhubbal kadhiba an hadithi. Kita perhatikan perkataan Yahya bin Ma'in, dan ini tugasnya para talibul ilmi yang paham kebenaran, ya. Kata beliau, andai di hari kiamat lawan debatku adalah ahli bid'ah, dulu kita bersengketa di dunia dan besok sengketa itu kita lanjutkan sampai akhirat, itu lebih baik dibandingkan lawan debatku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena saya meninggalkan pembelaan untuk sunnah-sunnah beliau. Maka beliau bisa mengatakan lima lam tadubbal kadiba, kenapa kamu tidak melindungi sunnahku an hadithi, hadis-hadisku dari kedustaan, kenapa kamu tidak membersihkan hadis-hadisku dari kedustaan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita sebagai umat yang harus berdakwah sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Inilah jalanku, aku mengajak masyarakat menuju Allah, ala basiratin, sesuai dengan basirah, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Sehingga bagian dari tanggung jawab pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melestarikan jejak dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, mungkin itu yang bisa kita antarkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.